بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأنا بالدين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kajian risalah yang berjudul Mahiya As-Salafiyah karya Fadilatul Syekh Ad-Doktor Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah taala. Pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya sampai pada poin ketiga tentang penyebutan sebahagian dari nama lain yang syar'i untuk istilah salafus saleh. Di antaranya adalah kemarin yang sudah kita bahas ahlus sunnah wal jamaah. Berikutnya adalah ahlul hadis dan ahlul asar. Ahlul hadis dan ahlul asar. Di halaman yang ke-20, sama halamannya? Halaman yang ke-20. Asy-Syaikh hafizahullah taala mengatakan wa amma tasmiyatu bi ahli al-hadithi wa ahli al-athari fa hiya mawjudatun kama qultu fi kalamil ulama. Adapun penamaan salafus saleh dengan ahlul hadis dan ahlul athar, maka itu terdapat kama qultu, sebagaimana yang aku sudah sampaikan, dalam perkataan para ulama. Jadi para ulama sering menyebut salafus saleh dengan ahlul hadis dan ahlul athar. Kal imami Ahmad, seperti di antara ulama tersebut adalah Imam Ahmad. Sering sekali Imam Ahmad menyebut kata-kata ahlul hadis, kata-kata ahlul athar. Yang dimaksud oleh beliau adalah as-salafu as-salih. Wal-Bukhari dan juga Imam Al-Bukhari wa ghairihima, dan selain keduanya. Jadi penamaan ahlul hadis dan ahlul athar bukanlah penamaan yang asing. Dua nama ini adalah dua nama yang sudah ma'ruf di kalangan para ulama. Qala al-imamu Ibnu Taimiyah rahimahullah kama fil majmu'. Berkata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagaimana dalam al-majmu' al-fatawa jilid yang keempat halaman 95. Madhhabus salafi ahli al-hadis was-sunnati wal-jama'ati. Madhab salaf ialah ahlul hadis dan sunnah dan jamaah. Ibnu Taimiyah juga termasuk dari kalangan para ulama yang menyebut kata salaf dengan ahlul hadis, ahlus sunnah, dan jamaah. Thumma saqa madhhabahum fasammahum bi ahlil hadis was sunnati wal jamaati. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala saqa madhhabahum, menyebutkan secara rinci apa yang menjadi madhabnya mereka. Fasammahum, di sini Syekhul Islam menyebut mereka salafus saleh bi ahlil hadis was sunnati wal jamaah, dengan nama ahlul hadis, ahlus sunnah, dan jamaah. Wa qala al imam Abu Hatim Ar-Razi Al-Hafidz, min alamati ahli al-bida'i al-waqi'atu fi ahli al-athar. Imam Abu Hatim Ar-Razi Al-Hafidz berkata, di antara tanda ahli al-bid'ah adalah al-waqi'atu, melemparkan julukan-julukan yang buruk, julukan-julukan yang jelek, fi ahli al-athar, terhadap ahlul athar. Ahlul athar yang dimaksud siapa? Salafus saleh. Nah. Imam Abu Hatim menyebut salafus saleh dengan ahlul athar. Nah. Dan dari pernyataan beliau rahimahullahu taala, kita dapat satu pelajaran untuk menilai apakah seseorang termasuk dari kalangan ahlul bidah atau tidak, yaitu dengan sikapnya. Apa sikapnya? Al-waqi'atu fi ahlil athar, selalu melemparkan julukan-julukan yang buruk, julukan-julukan yang jelek terhadap salafus saleh, ahlul athar. Kalau kita temukan, ya kita jumpai ada orang yang tidak suka ketika disebut para ulama salaf, ahlul athar, maka itu menjadi tanda bahwa dalam dirinya ada kebid'ahan. Nah. Wa akhraja al-Hatib rahimahullahu taala fi syarafi ashabil hadis bi sanadin sahihin عن أحمد بن سنان القطان أنه قال ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث فإذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الحديث من قلبه. إمام الخطيب رحمه الله تعالى الخطيب البغدادي seorang ahli hadis رحمه الله تعالى, beliau mengeluarkan sebuah riwayat seperti disebutkan dalam Syaraf Ashabil Hadis, dalam kitab Syaraf Ashabil Hadis, bi sanadin sahihin, dengan sanad yang sahih, an Ahmad bin Sinan Al-Qattan, dari Ahmad bin Sinan Al-Qattan, annahu qala, bahwasanya Ahmad bin Sinan Al-Qattan berkata, laisa fid dunya mubtadi'un, tidak ada seorang pun dari ahli bid'ah di dunia ini, illa, melainkan, wa huwa yubghidhu ahlal hadis, dia dalam keadaan membenci ahli hadis. Tidak ada seorang pun dari kalangan ahli bid'ah, melainkan pasti membenci ahlul hadis. Ya. Di sini Imam Khatib rahimahullah ta'ala menyebut salafus soleh dengan ahlul hadis. فَإِذَا ابْتَدَعَ الرَّجُلُ, apabila seseorang membuat atau melakukan kebid'ahan, نُزِعَ حَلَوَةُ الْحَدِيثِ مِنْ قَلْبِهِ, maka akan dicabut manisnya hadis, مِنْ قَلْبِهِ, dari dalam hatinya. Nah, seperti riwayat dari Muhammad Atiyah dan yang lainnya, ya, beliau mengatakan, mabtada'a qaumun bid'atan, tidaklah suatu kaum melakukan sebuah kebid'ahan, melainkan akan hilang bersamanya satu sunnah. Setiap ada satu kebid'ahan yang dilakukan, maka akan hilang satu sunnah. Sekian banyak kebid'ahan dilakukan, maka sekian banyak sunnah hilang. Nah, karena sunnah dan bid'ah dua hal yang bertolak belakang dan tidak dapat berjalan bersama. Kalau kita bersemangat menghidupkan sunnah, maka yang mati adalah bid'ah. Tapi kalau seandainya bid'ah itu dihidupkan, maka yang mati adalah sunnah. Ketika sunnah mati, maka yang ada adalah keburukan dan kejelekan. Tidak ada kebaikan sedikit pun. Ya. Karena itu para ulama, Imam Malik dan yang lainnya mengatakan bahwa as-sunnatu safinatu Nuh. Sunnah itu bagaikan perahunya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Man rakibaha naja. Siapa yang mengendarainya, maka dia akan selamat. Dan man takhallafa anha ghariqa. Siapa yang berpaling darinya, maka akan tenggelam, celaka. Nah, jadi tidak ada yang bisa membawa kepada keselamatan secara sempurna fid dunya wal akhirah illa sunnah, kecuali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita menjadi orang yang bersemangat mengamalkan sunnah dan mendakwahkan sunnah. Taib khala wa sababu hadhihi tasmiyah. Adapun sebab penamaan ini, salafus soleh dinamai dengan ahlul hadis dan ahlul athar, adalah bayyanahu al-hafidh al-lalikai. Telah diterangkan oleh al-hafidh al-lalikai. Kenapa salafus soleh dikatakan ahlul hadis dan disebut juga dengan ahlul athar? Ini dijelaskan oleh al-hafidh al-lalikai. Biqaulihi, melalui perkataannya, thumma kullu man i'taqada madhhaban فَإِلَى صَحِبِ مَقَالَتِهِ اللَّتِي أَحْدَثَهَا يَنْتَسِبُ. Kemudian, setiap orang yang meyakini suatu pendapat, فَإِلَى صَحِبِ مَقَالَتِهِ اللَّتِي أَحْدَثَهَا يَنْتَسِبُ, maka pendapat itu akan dinisbatkan kepada pemiliknya. Maka pendapat itu akan dinisbatkan kepada siapa? Pemiliknya. Allati ahdathaha, yang memunculkannya pertama kalinya. Wa ila ra'yihi yastanidu, dan akan disandarkan kepada pemikirannya. Illa ashabal hadis, kecuali madhab atau pendapatnya ahlul ashabul hadis. Kecuali pendapatnya ashabul hadis. Kalau kita meyakini dan mengikuti pendapatnya ashabul hadis, ahlul hadis, fa inna sahiba maqalatihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya pemilik pendapat mereka adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya pendapat mereka ini berasal dari siapa? Rasulullah. Jadi tidak salah kalau kita meyakini benarnya madhab atau pendapat ahlul hadis. Karena pendapat mereka itu adalah pendapat siapa? Rasulullah SAW. Datang dari sisi Rasulullah SAW. Selain pendapat mereka, itu dikembalikan kepada pemiliknya. Ya, dikembalikan kepada pemiliknya. Nah. Fahum ilaihi yantasibun. Maka mereka, ashabul hadis atau ahlul hadis, ilaihi yantasibun, menisbatkan diri mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menisbatkan diri mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada istilah ahlul hadis. Dari mana sih datangnya hadis itu? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak salah juga kalau kemudian mereka dikatakan sebagai ahlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Menisbatkan pendapatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila ilmihi yastanidun. Dan mereka menyandarkan ilmunya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi yastadilun. Dan dengan ilmunya Rasul, mereka berdalil. Ini lihat bagaimana sebab salafus soleh disebut ahlul hadis. Atau ahlul hadis disebut salafus soleh. Nah. Wa ilaihi yafza'un. Dan mereka, ahlul hadis, kembali dengan segera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa bi ra'yihi yaqtadun, dan mereka mengikuti ra'yunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pemikirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bidzalika yaftakhirun, maka dengan itulah mereka berbangga. Dengan itu mereka berbangga, artinya layak untuk berbangga. Wa ala a'da'i sunnatihi biqurbihim minhu yasulun, dan mereka berlepas diri, yasulun artinya berlepas diri, kepada musuh-musuh sunnah yang ada di dekatnya. Jadi pertama alasannya atau sebabnya adalah pemilik pendapat mereka siapa? Rasulullah. Mereka menisbatkan diri mereka kepada Rasulullah. Mereka menyandarkan ilmunya kepada Rasulullah. Mereka berdalil dengan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka segera kembali kepada Rasulullah. Mereka mengikuti pemikiran Rasulullah. Dengan itu mereka layak untuk berbangga. Ya. Bahkan mereka pun apa? Berlepas diri dari setiap musuh-musuh sunnah yang ada di dekatnya. Nah, selanjutnya Imam Al-Hafidz Al-Lalikai mengatakan, faman yuwazihim fi syarafidz dzikri, maka siapa lagi yang bisa menyamai mereka fi syarafidz dzikri, dalam hal kemuliaan? Siapa yang bisa menyamai ahlul hadis dalam hal kemuliaan? Wa yubahihim fi sahatil fakhri, dan menyaingi mereka dalam kebanggaan. Wa uluwil ismi, dan dalam hal ketinggian nama atau istilah atau sebutan. Ya. Nah, ketika disebutkan ahlul hadis, itu tidak ada yang menyamai kemuliaannya. Ahlul hadis, tidak ada yang menyamai kebanggaan mereka, seperti kebanggaan mereka. Ketika disebutkan ahlul hadis, tidak ada yang bisa menyamai ketinggian nama tersebut. Jadi nama ahlul hadis itu nama yang sangat mulia, nama yang sangat tinggi. Ya. Qala idh ismuhum ma'khudhun min ma'anil kitabi was sunnah, sebab nama mereka itu diambil dari makna kitab dan sunnah. Ya. Yashtamilu 'alayhima, mencangkup keduanya, kitab dan sunnah. Litahaqquqihim bihima, karena mereka telah mewujudkan, mengamalkan kitab dan sunnah. Awil ikhtisasihim bi akhdhiha, atau karena mereka mengkhususkan kitab dan sunnah untuk diambil. Fahum mutaraddiduna fi intisabihim ila al-hadith baina dhikrillahi fi kitabihi, faqala ta'ala dhikruhu Allahu nazala ahsanal hadith fahuwa al-Qur'an. Maka mereka ahlul hadis mutaraddidun, selalu kembali, fintisabihim, dalam penisbatannya kepada hadis. Selalu kembali dalam penisbatannya kepada hadis dalam artian Al-Quran. Hadis dalam artian Al-Quran. Seperti di firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Az-Zumar ayat 23. Allahu nazala ahsanal hadis. Allah, dialah yang telah menurunkan ahsanal hadis. Hadis yang paling baik. Apa itu? Fahuwa Al-Quran. Al-Quran. Jadi ahlul hadis itu kalau kembali, kalau mereka melakukan penisbatan, maka tidak keluar dari penisbatan kepada apa? Hadis dalam artian Al-Quran. Fahum hamalatul Quran. Maka dengan itu mereka disebut sebagai para pembawa Al-Quran. Wa ahluhu, dan sebagai ahlinya. Wa qurra'uhu, dan sebagai para pembacanya. Wa hafadatuhu, dan sebagai para penghafalnya. Wa baina an yantamu ila hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada hadis dalam artian hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ini yang mereka lakukan. Ketika mereka menisbatkan sesuatu, maka tidak lepas dari penisbatan kepada Quran ataupun penisbatan kepada hadis. Al-Quran juga disebut hadis dalam surat Az-Zumar tadi. Ya. Allahu apa? Anzala atau nazala ahsana hadis. Ya, Allah yang telah menurunkan hadis yang paling baik, yaitu Al-Quran. Nah. Fahum naqalatuhu wa hamalatuhu. Maka mereka lah yang menjadi para penukilnya. Para penukil hadis Rasulullah. Wa hamalatuhu dan para pembawanya. Fala syakka annahum yastahiquna hadzal isma. Oleh karena itu maka tidak ragu kalau mereka memang berhak menyandang nama ini. Salafus saleh itu berhak menyandang nama ahlul hadis. Karena selalu menisbatkan kepada Quran dan hadis. Ya, atau kepada dua hadis. Hadis yang pertama Al-Quran, hadis yang kedua adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Annahum yastahiquna hadzal isma, berhak menyandang nama ini liwujudil ma'nayaini. Karena di dalamnya terdapat dua makna, yaitu penisbatan kepada Al-Qur'an dan penisbatan kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fihim, dalam diri mereka. Qala li musyahadatina an iqtibasan nas al-kitab wa sunnah minhum. Di samping itu juga limusyahadatina, karena apa yang kita saksikan. Anna iqtibasan nas al-kitab wa sunnah minhum. Bahwa manusia menerima atau mengambil kitab dan sunnah itu dari jalan mereka. Ya, atau melalui perantara mereka, ahlul hadis. Wa'atimad al-bariyah fi tashihima alaihim. Dan manusia pun bersandar dalam hal kesahihannya alaihim, kepada mereka ahlul hadis. Ya. Jadi sangat layak, sangat pantas kalau salafus saleh disebut juga dengan ahlul hadis. Ya. Karena mereka hamalatul Quran, para pembawa Al-Quran, ahli Al-Quran, para pembaca Al-Quran, para penghafal Al-Quran. Mereka juga para penukil hadis, para pembawa hadis. Bahkan sampai pada tingkatan para penghafal hadis. Wa qala Syekhul Islam. Kemudian berkata Syekhul Islam, beliau menjelaskan, wa nahnu la na'ni bi ahli al-hadis al-muqtasirina 'ala sama'ihi aw kitabatihi aw riwayatihi. Dan kami, kata Syekhul Islam, la na'ni, tidak memaksudkan dengan istilah ahlul hadis itu terbatas hanya pada yang mendengarnya, au kitabatihi, atau yang menulisnya, au riwayatihi, atau yang meriwayatkannya. Artinya Syekhul Islam ingin menerangkan kepada kita bahwa yang disebut dengan ahlul hadis itu bukan sebatas orang yang suka mendengarkan hadis, menulis hadis, atau meriwayatkan apa? Hadis. Bal na'ni bihim, akan tetapi yang kami maksudkan dengan kata-kata ahlul hadis itu adalah kullu man kana ahaqqa bihifdhihi, setiap orang yang paling layak untuk menghafalnya, yang paling berhak untuk menghafalnya, wa ma'rifatihi, dan paling mengetahuinya, wa fahmihi, dan paling memahaminya, zahiran wa batinan, secara lahir maupun batin, wa ittiba'ihi, dan paling mengikutinya, batinan wa zahiran, lahir dan batin. Wa kadzalika ahlul Qur'an. Demikian juga yang dimaksud dengan ahlul Qur'an. Tidak hanya sebatas yang mendengarkan, yang membaca, yang menghafal. Akan tetapi lebih dari itu. Ya, di samping mendengarkan, di samping membaca, di samping menghafal, juga memahami lahir batin dan mengikutinya secara lahir dan batin. Nah, kalau hanya sebatas mampu menghafal hadis riyadus solihin di luar kepala, ya, jadi luar kepala kan, ini kitabnya, ini kepalanya. Jadi hafal hadis riyadus solihin di luar kepala, itu belum layak untuk kemudian dikatakan sebagai ahlul hadis. Ya. Demikian juga kalau ada orang mungkin hafal Al-Quran, ya, 30 juz hafal Al-Quran di luar kepala, ini Al-Qurannya, ini kepalanya, di luar kepala, ini juga tidak kemudian dengan serta-merta dikatakan sebagai ahlul Quran. Untuk dikatakan sebagai ahli itu butuh proses yang panjang, ya, butuh proses yang sangat panjang karena butuh pemahaman, butuh pengetahuan yang lebih dalam tentang tafsir-tafsirnya, soal makna-maknanya, dan yang paling penting adalah realisasinya, ittiba'nya. Tidak sedikit para penghafal Al-Quran tetapi hidupnya jauh dari sunnah. Ya. Tidak sedikit para penghafal hadis tetapi tidak mengerti sunnah. Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Jadi hanya sebatas hafalan gitu saja. Nah. Selanjutnya. Wa amma tasmiyatu bil firqatin najiyah wa ta'ifah al-mansurah. Salafus Salih disebut juga dengan firqatun najiyah dan ta'ifah mansurah. Ya. Yang pertama ahlus sunnah wal jamaah. Berikutnya ahlul hadis dan ahlul athar. Sekarang salafus saleh disebut juga dengan firqah najiyah, taifah mansurah. Nah, nama-nama atau istilah-istilah ini penting untuk kita ketahui. Kenapa disebut seperti ini? Ya, penting. Dan semua nama itu tidak menunjukkan berbilang, tetapi tetap saja satu. Ya, tetap satu, tidak berbilang. Nah, karena cakupannya satu, mengikuti kitabullah dan sunnah Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihi majma'in. Qala faqad warada dhalika fil hadithis syahir, hadithil iftiraq. Adapun penamaan salafus soleh dengan firqah najiyah dan ta'ifah mansurah, faqad warada dhalika, maka sungguh hal itu telah terriwayatkan fil hadithi asyahir, dalam sebuah hadis yang terkenal, hadithil iftiraq. Hadis tersebut biasa disebut dengan hadis al-iftiraq, tentang perpecahan. Isinya, inna bani Israel iftaraqat ala ihda wa sab'ina firqatan, wa inna ummati sataftariku ala sintaini wa sab'ina firqatan, kulluha finnari illa wahida, wa hiya al-jama'ah. Sesungguhnya Bani Israel itu ya terpecah menjadi 71 golongan dan umatku akan terpecah menjadi 72 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, yaitu al jamaah. Hadis ini disebut dengan hadis apa? Al iftiraq. Nah, wa huwa haditsun masyhurun syahirun sabitun sahihun. Hadis ini hadis yang masyhur, terkenal, sabitun, kokoh, sahihun, sahih. Khilafan liman awhama tad'ifahu. Berbeda dengan orang yang telah keliru. Awhama, telah keliru. Tad'ifahu, menganggapnya sebagai hadis yang lemah. Ya. Berbeda dengan orang yang telah keliru, menganggapnya sebagai hadis yang lemah. وكذلك ورد في حديث معاويه رضي الله تعالى عنه الذي تقدم لا تزال طائفه من امتي منصورين على الحق الحديث. Selain hadis ini, ya, selain hadis ini juga terriwayatkan dalam hadis Muawiyah الذي تقدم, yang sudah lewat, yang isinya لا تزال طائفه من امتي منصورين على الحق. Ya, akan tetap ada sekelompok dari kalangan umatku yang ditolong, ya, selalu berada di atas kebenaran sampai hari kiamat. Nah, dua hadis ini menerangkan kepada kita, pertama tentang adanya golongan yang selamat. Tentang adanya golongan yang selamat. Dan itu disebutkan di hadis iftiraq pertama. Ya, semuanya di neraka kata Nabi kecuali satu. Siapa? Al-jamaah. Ini berita dari Nabi tentang adanya satu golongan yang selamat. Satu golongan yang selamat itu istilahnya adalah firqatun najiyah. Firqah, golongan najiyah, selamat. Nah, kemudian yang kedua, hadis Muawiyah menjelaskan kepada kita tentang adanya sekelompok umat yang selalu ditolong oleh Allah. Mereka eksis di atas kebenaran. Sekelompok umat itu diistilahkan dengan at-ta'ifah al-mansurah. Ta'ifah itu sekelompok kecil, ya. Al-mansurah itu yang ditolong, yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Qala al-Hafidz al-Lalikai fi syarh usul i'tiqadi ahli sunnah wal jamaah. Imam al-Hafidz al-Lalikai dalam syarh usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah mengatakan, syarh usul i'tiqad ahli sunnah. Ya. Penjelasan tentang prinsip pokok-pokok keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Ingat, ahlu sunnah wal jamaah itu adalah nama lain dari as-salafu as-salih. Kata al-lalikai, di antara prinsip keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Qala fahiyya at-ta'ifatu al-mansuratu. Ahlu sunnah wal jamaah itu adalah at-ta'ifatu al-mansuratu. Ya, kelompok yang mendapatkan pertolongan. Wal firqatun najiyah, dan golongan yang selamat. Wal usbatu al-hadiyatu, serta sekumpulan orang yang mendapatkan hidayah. Nah, ini ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah sama dengan as-salafu as-salih. Maka as-salafu as-salih juga disebut dengan ta'ifah mansurah firqatun najiyah. Nah, fahiyya at-ta'ifatu al-mansuratu, ahlu sunnah wal jamaah itu adalah at-ta'ifah al-mansurah, al-firqatu al-najiyah, wal-usbatu al-hadiyah. Sekelompok yang mendapatkan, orang yang mendapatkan petunjuk. Wal-jama'atu al-adilatu, dan jamaah yang adil. Persatuan yang adil, proporsional. Ya. Al-mutamassikah bis-sunnah, yang selalu berpegang teguh kepada sunnah. Ta'ammal ya ra'aka Allah ila hadhihi al-awsaf an-nabilati al-'azimati. Ta'ammal, maka perhatikanlah. Ya ra'aka Allah, semoga Allah menjagamu. Ila hadhihi al-awsaf an-nabilah, sifat-sifat yang tinggi al-'azimah, yang agung ini, yang disematkan kepada as-salafu as-salih. Nah. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة العقيدة الوسطية. Selanjutnya Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah berkata dalam muqaddimah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Amma ba'du, kata Ibn Taymiyyah, amma ba'du. Amma ba'du itu adalah sebuah kalimat yang digunakan sebagai perpindahan dari muqaddimah menuju isi. Ya, amma ba'du. Fahadha i'tiqadul firqatin najiyah al-mansurati ila qiyamis sa'ah. Ini, kata Syekhul Islam, adalah i'tiqad, keyakinan firqatun najiyah, al-mansurah, yang ditolong, ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat, ahli sunnati wal jamaah, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Ya. Jadi, ini menegaskan kembali kepada kita bahwa berbilangnya nama tidak menunjukkan berbilangnya jumlah kelompok. Tetap saja kelompoknya satu, as-salafu salih. Meskipun dinamai ahlu sunnah, dinamai ahlul athar, dinamai ahlul hadith, dinamai al-firqatun najiyah, dinamai at-ta'ifah al-mansurah. Karena hakikatnya satu. Ya. Wa qala syekhu syuyukhina al-alama al-hafidh al-hakami rahimahullah fi kitabihi an-nafi ma'arijul qubul. Kemudian syekh syuyukhina, salah seorang syekh dari sekian syekh-syekh kami, al-alamah al-hafidh, Hafidh Al-Hakami rahimahullah, mengatakan dalam kitabnya yang bermanfaat, Ma'arijul Qubul, kitab akidah, Ma'arijul Qubul. Waqad ja'a khabarus sadiqil masduq annal firqatan najiyatahum man kana ala mithri ma kana alaihi huwa wa ashabuhu. Waqad ja'a khabarus sadiqil masduq, sungguh telah datang berita dari orang yang jujur dan terpercaya. Sadiq al-Masduq, jujur dan terpercaya. Yaitu bahwa al-firqatun najiyah. Firqatun najiyah itu adalah mereka mangkana ala mithli makana alaihi huwa wa ashabuhu. Adalah mereka yang sama persis, ya, keadaannya dengan Nabi SAW, ya, dan para sahabat-sahabatnya. Artinya mengikuti sunnah Nabi SAW dan sunnah khulafa Rasidin. Dalam hal ini para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Jadi jelas sudah, ya, jelas sudah bahwa nama lain dari as-salafus salih adalah al-firqatun najiyah al-ta'ifah al-mansurah. Nah, berikutnya selain ahlu sunnah, kemudian ahlu hadis, ahlu athar, ya, lalu al-ta'ifah al-mansurah, firqatun najiyah, as-salafus salih dinamai juga dengan al-ghuraba. Al-ghuraba. Ya, bukan produk herbal, ya, bukan. Al-ghuraba. Nah, Baik, kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.